بسم الله الرحمن الرحيم إن حمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab bayan kasratit turiqul khair. Sekarang masuk ke hadis yang ke-10 di buku saya. Kita masih di hadis sahabat Abu Dzar. Abu Hurairah. Anhu, yani dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau mengatakan ketika seseorang berjalan dia merasa haus yang sangat dalam perjalanan itu. Fawajada bi'ran fanazala fiha fasharaba fashariba. Maka didapati ada sumur, maka dia turun ke sumur itu dan minum. Tsumma kharaja fa idza kalbun yalhas ya'kulu as-sara min al-'atsh. Lalu dia pun naik keluar dari sumur itu, didapatinya ada seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya kehausan sambil apa? Memakan tanah yang basah. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. Anjing ini telah tertimpa rasa haus yang sangat seperti aku tadi kehausan. فنزل بئرا فملأ خفه فَمَلَخُفَهُ مَاً ثُمَ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ. Kemudian dia turun lagi ke sumur itu, lalu hufnya atau sepatunya yang terbuat dari kulit itu dilepas, diisi air sampai penuh, lalu digigit sama dia naik ke atas. Tangannya dipakai buat naik, merambat. Karena tangan dipakai, maka hufnya ini sudah berisi air, dia gigit, dipegang oleh giginya, digigit pakai giginya. Hatta raqiya fasaqal kalb. sampai dia naik, terus air yang ada di khufnya itu tadi diminumkan ke anjing itu. Fasyakur lahu faghafara lahu. Maka Allah pun bersyukur dengan perbuatan orang ini, dan Allah pun mengampuni orang ini. Qalu ya Rasulullah inna lana fil baha'im ajran. Maka para sahabat mendengar cerita Rasulullah SAW terheran-heran. Maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, apakah kita ketika berbuat baik kepada hewan kita dapat ajar ya Rasulullah? Mereka sangka yang namanya berbuat baik dapat ajar itu hanya kepada manusia saja. Faqala fi kulli qaddin radbin ajrun. Setiap perbuatan kepada makhluk hidup dari kebaikan, maka dapat ajr. Setiap kebaikan yang Anda berikan kepada makhluk hidup, maka Anda dapat ajr. Wa fi riwayatin lil Bukhari fa syakarallahu lahu fa adkhalahu al jannah. Diriwayat Bukhari dikatakan fa syakarallahu lahu, maka Allah pun bersyukur atas perbuatan dia, yang artinya Allah memuji. Fa adkhalahu al jannah, maka Allah pun memasukkan dia ke surganya. Wa fi riyadillahuma bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-atash itra'athu baghiyun minal baghaya bani Israel fanaza'at mawquha fastaqat lahu bihi fasaqathu faghufira laha bihi. Di dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ada kisah lain, yaitu kisah seorang wanita dari pelacur Bani Israel melihat ada anjing sedang kehausan yang sangat sampai makan tanah yang basah itu. Saking kehausannya digambarkan kada yaqtuluhul adsh, hampir-hampir rasa haus ini membunuhnya. Maka ketika seorang pelacur melihatnya, maka dia pun melepaskan sepatunya, terus mengambil air itu dan diminumkan kepada anjing itu. Faghufira laha bihi, maka Allah ampuni dosa-dosa si pelacur ini karena perbuatan dia telah memberi minum salah satu makhluk Allah sedang kehausan. Kata Syekh Utsaimin mensyarah dalam hadis ini, berkata rahimahullah, zakar al-mu'alif rahimahu ta'ala fi bab kasratu turqul khairat hadhi kisah al-gharibah alati rawaha Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh mu'alif rahimahu ta'ala di bab kasratu turuq al-khairat, kisah ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, anahu bainama rajulun yamsi fi tariqi musafiran, ketika seseorang berjalan dalam keadaan safar ya, asabahu al-atash, rasa haus menimpa orang itu. Fanazala bi'r fashariba minha. Maka dia turun ke sumur, dia minum dari sana. fantaha atsuhu, maka hilanglah apa rasa dahaganya. Falama kharaja wa idza kalbun ya'kulu thura min al-atsh, dia melihat setelah keluar itu ada anjing yang sedang makan tanah yang basah karena saking hausnya. Dia harap dengan memakan tanah basah itu bisa nyedot apa air yang terkandung di tanah itu. Faqala rajul wallahi laqad asaba hadzal kalb min atsh ma asabani. Demi Allah, anjing ini telah kehausan sekali seperti tadi telah menimpa aku rasa haus itu. Tsumma nazala bi'ra wa mala khaffahu ma'an. Kemudian dia turun lagi ke sumur dan memenuhi khaufnya itu tadi dengan air. Di sini diterangkan turun ke sumur menunjukkan sumur itu apa? Bukan sumur yang kecil, sumur besar yang bergali apa digali. Lalu tidak ada apa-apanya, dia harus turun ke bawah, enggak ada talinya. Kalau perlu air, berarti dia harus turun. Maka si orang ini ketika mau minum turun, terus dia naik melihat anjing seperti itu tadi, dia pun turun kembali. Di beberapa pensyarah menerangkan bahwa bolehnya kita menggali tanah untuk membuat sumur. Ini dalil, salah satu dalil bolehnya kita menggali tanah untuk membuat sumur. Famala'u ma'an fa'amsakahu bifihi, maka dipenuhi sepatunya itu atau hufnya. Huf sesungguhnya bukan sepatu. Huf itu kai apa kulit yang dibikin untuk alas kaki yang berfungsi kalau zaman sekarang mungkin kayak kaos kaki gitu, tapi terbuat dari kulit. Jadi bawahnya lentur, dipakai. Setelah itu pakai sepatu. Lah hufnya ini dilepas, diisi air. Setelah penuh airnya, maka digigit, dia naik kembali. Wajala yas'ad biyadaihi hatta sa'ada minal bi'r. Maka dia gunakan kedua tangannya untuk naik ke atas. Fasaqal kalb, falama saqal kalb, syakarallahu lahu dhalikal amal. Wa ghafara lahu wa adkhala al-jannah bisababihi. Setelah itu dia minumkan air yang dia dapat dari bawah itu, yang diambil dari bawah, kepada kambing kepada apa anjing. Setelah perbuatan ini dilakukan oleh dia, maka Allah bersyukur pada orang ini dan mengampuni dosa-dosa orang ini sebab apa dia memberi minum hewan yang sedang kehausan, dan Allah masukkan dia surga dengan sebab perbuatan dia memberi minum anjing. Wa hadza misdaq qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jannah aqrab ila ahadikum min ashraqin 'ali. Sekaligus hadis ini pembenar pula dari hadis lain yang Rasulullah SAW sampaikan, al-jannah aqrab ila ahadikum min syiraq na'lihi, surga itu lebih dekat daripada tali sendalmu, tali apa sendal jepitmu. Surga lebih dekat kepada kamu dibanding tali jepit sendalmu. Artinya apa? Amal yashir syakar Allah bi amil hadzal amal. Amalan ini kan amalan ringan sesungguhnya, cuma memberi makan, memberi minum anjing. Yang diberi minum anjing. Amalan mudah sekali, kasih minum saja. Ternyata amalan yang ringan seperti ini menjadikan Allah bersyukur atas perbuatannya. Allah puji perbuatan orang itu atas perbuatan yang dianggap ringan ini, yang berikutnya menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke surga-Nya. Oleh karena itu, jangan sampai kita menganggap kecil amalan, sebuah amalan. Ternyata amalan kecil ini ketika dilakukan dengan hati yang ikhlas, maka menjadikan sebab seseorang masuk surga, menjadikan sebab dia mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berupaya, berusaha, apapun amalan yang bisa kita lakukan, walaupun kecil, perlu kita berbuat. Kalau di Saudi ada anjuran, ketika musim panas yang dahsyat seperti waktu yang kemarin, itu ada orang, ada gerakan orang-orang berbuat baik, naruh air di bejana kecil gitu, ke plastik atau apa, di atas kan rumah rata atau flat, buka jendela, taruh di sebelah jendela, ditutup. Harapannya apa? Burung-burung yang kehausan, karena banyak burung kehausan mati. Situasinya betul-betul panas. Subhanallah, orang-orang sana sangat mudah tergerak kasihan, taruh air. Amalannya enggak sulit. Tempat bejananya bisa bekas apa saja kan sesungguhnya. Banyak sekarang ini plastik-plastik bekas. Taruh, diisi air, tinggal taruh samping jendela, karena rata-rata jendela sana, terus masih ada tempat sedikit dari apa temboknya, bisa ditaruh situ. Dengan air itu, amalan kecil itu, dia akan mendapatkan pahala kalau dia ikhlas. Di beberapa tempat yang lainnya, orang dengan sengaja mengumpulkan apa makanan-makanan yang sisa-sisa, roti-roti sisa itu dipotong-potong, taruh di atas genteng untuk makanan burung. Dalam rangka dia ingin berbuat baik kepada burung-burung itu. Walhasil, sesungguhnya banyak yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, mencari pahala keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walama hadatha sallallahu alaihi wasallam as-sahabah bihi bihadil hadith wa kanu radhiyallahu anhum ashadun nas hirsan 'alal ilm. Ketika para sahabat, ketika Nabi SAW memberitakan ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka, para sahabat itu, betul-betul sangat menjaga ilmu. Ini kan ilmu yang nampaknya cuma sekedar cerita. Mungkin bagi seorang lain cuma sekedar cerita lewat saja. Bagi orang berakal, ini adalah ilmu. Kenapa? Karena di dalamnya ada kandungan. Allah akan ridha pada seseorang, Allah akan memberikan ampunan pada seseorang, Allah akan memasukkan dia ke sorga hanya dengan amalan yang ringan, bukan amalan yang muluk-muluk. bukan amal yang berat. Membangun masjid segede Masjidil Haram, enggak, bukan itu. Kadang-kadang satu amalan kecil dianggapnya ternyata menjadi Allah ridho pada orang itu, menjadikan Allah memuji orang itu, mengampuni dosa-dosanya dan memasukkan dia kepada surganya. Banyak hal. Bisa jadi dalam bentuk apa? Menjaga ma'had, hirasah. Dengan hirasah orang lain jadi tenang. Dengan hirasah pelaku-pelaku kejahatan akan terhalangi. Dengan hirasah penjagaan itu tadi, sekian kebaikan akan terwujudkan, termasuk menjaga anak-anak kita. Maka bisa jadi ketika orang lain menjadi tenang sebab seseorang menjaga apa di pos penjagaan keamanan, maka menjadikan Allah ridho padanya dan menjadikan Allah mengampuni dosa-dosanya, dan subhanallah Allah memasukkan dia ke surga. Lah, para sahabat radhiyallahu anhum melihat ini ada ilmu dalam hadis ini. Bukan serta-merta cerita yang menarik. Ini bagus ini buat cerita anak-anak ketika mau tidur. Bukan itu saja. Tapi pelajaran buat dirinya. Maka, di samping dia mendapatkan ilmu, maka saya mengatakan, la min ajil ay ya'lamu faqat. Tidak serta-merta agar dia tahu menambah ilmu saja, walakin min ajil an ya'lamu wa ya'malu fa ya'malu. Dia ingin berilmu dan setelah itu ingin mengamalkannya. Nah, ini perbedaannya sahabat dengan kita. Kalau sahabat radhiyallahu anhum melihat sesuatu ilmu, terus dia bertanya, menambah ilmunya. Kenapa sampai mereka bertanya? Ingin beramal. Tidak ingin melewatkan kebaikan-kebaikan itu. Tidak ingin luput kalau ada kesempatan kebaikan. Walakin min ajli ya'lamu faya'malu. Sa'alu Nabi alaihi salatu wasalam, qalu ya Rasulullah inna lana fi baha'im ajran. Saking menjaganya mereka ilmu, mereka sampai bertanya sampai kelas seperti ini. Ya Rasulullah, apakah pada diri kita mendapat ajar dengan perkara memberi minum bahaim? Hanya karena kita memberi makan hewan-hewan itu kita dapat pahala ya Rasulullah. Keheranan. Qalu fi kulli kabdin rabt ajar. Rotobah ajaran. Setiap apa? Makhluk hidup ada ajar. Setiap pemberian minum makhluk hidup ada ajar. Kapten Rob apa rutabah, ini kalimat kiasan yang mananya makhluk hidup. Li'ana hadzal kalb min al-baha'im fa kayfa yakunu li hadzal rajul alladhi saqahu hadzal ajr azim. Anjing itu kan salah satu dari hewan-hewan. Kok bisa ketika seseorang memberikan minum pada hewan-hewan liar itu mendapatkan pahala seperti ini besarnya? Fastaghribu dhalik wa li hadza sa'al Nabi sallam fa qala fi kulli azatin kabdin rabatin ratabatin ajr apakah di setiap makhluk hidup itu apa? Mereka bertanya, maka Nabi menjawab, setiap apa kita berbaik, berbuat baik kepada makhluk hidup, maka ada ajar. Setiap makhluk hidup ada kesempatan kita untuk memperoleh ajar. Kab ratabah tahtaju ilal ma' li'ana laulal ma' la yabisat wa halakal hewan. Al-kabd apa asalnya, maksudnya kabd hati. Kalau kabdnya itu basah, maka dia hidup. Kalau sampai kering, maka dia akan mati. Itu sekedar apa? Kabd rotobah adalah kalimat kiasan. Maksudnya adalah makhluk hidup. Yang jelas, kita bisa berbuat kepada semua makhluk hidup. Kita bisa berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Dalilnya hadis ini. Kalau mereka butuh pertolongan kita, kita tolong, maka kita akan mendapatkan ajar dari Allah Subhanahu wa taala. Idzan na'khud min hadhihi al-qa'idah. Kalau demikian kata Syekh, kita bisa mengambil kaidah dari hadis ini. Apa itu? Wahia anna Rasul alaihi salatu wasalam idza qassa alaina qissatan min al-bani Israil fadzalika min ajl an na'tabir biha wa na'khud minha Allah wa ibrah. Dengan demikian kata Syekh, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu ketika Rasul alaihissalam mengisahkan kepada kita tentang Bani Israel, maka dari situ kita bisa mengambil pelajaran. Kita bisa mengambil nasihat apa yang bisa kita ambil dari kisah itu. Wa hadza kama qala Allah azza wa jalla laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Di dalam ayat Allah telah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Pada kisah-kisah mereka yang dalam Al-Qur'an, kisah tentang Bani Israel itu ada ibrah, ada pelajaran untuk orang yang mau menggunakan akalnya. Fa fi riwayatin ukhra la'ala kisah ukhra anal imra'atan baghiyan minal baghaya Bani Israel baghiyan minal baghaya ya'ni anha tumaris az-zina wal-iyadu billah ra'at kalban yatufu barakiyah. Kata sih, ada kisah lain, yaitu kisah seorang wanita pezina yang melihat anjing sedang berputar-putar di sumur karena kehausan. Lakin la yumkin ayasur ilal ma', akan tapi anjing ini tidak bisa untuk sampai ke air. Li'ana raqiyah ya bi'r. Raqiyah maksudnya adalah bi'r. Fanaza'at mauquha yakni al-khuf alladhi talbisuhu wa istaqat lahu bihi min hadzal bi'r fa ghafara Allah laha. Maka si wanita ini menggunakan mauquha, menggunakan apa, sepatunya yang dia pakai, lalu ambil air dengan sepatu itu. Terus Allah mengampuni karena wanita ini telah memberikan minum anjing yang sedang kehausan. Fa hadhihi qissah tsaniyah. kisah tentang wanita penzina ini berbeda dengan yang di dalam hadis. Artinya kisah yang kedua. Fadala hadza anal bahaim fiha ajr. Ini menunjukkan kalau kita berbuat baik ke anjing atau hewan-hewan juga bisa menjadi sebab kita memperoleh pahala. Kullu bahimah ahsanta laha bisaqiya au it'amin au waqayah minal har au waqayah minal bard sawa'an kanat laka au li ghairika min bani adam au kanat minas sawa'im fa inna laka fi dhalika ajr inda Allah azza wa jal. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita berbuat baik kepada hewan-hewan, entah itu kita memberikan minum, atau kita memberi makan, atau kita memberikan perlindungan ketika musim panas, panas terik. Yang namanya panas terik kalau di negeri Arab itu bisa di atas 40 sampai di atas 50. Bahkan mendekati 60 kadang. Di mana? Australia 43 sudah kebakaran hebat. Banyak orang stres. Di India 43-45 banyak orang yang sudah mati karena dehidrasi. Di Arab sana sampai di atas 50 mereka masih bisa bertahan dan biasa hal itu. Nah, lah ketika panas yang dahsyat seperti itu, anjing-anjing atau hewan-hewan liar itu perlu perlindungan, burung-burung itu perlu perlindungan. Sekarang ini di daerah Saudi sedang dingin-dinginnya, kadang sampai nol derajatnya, salju bahkan sekarang ini, hari akhir ini sedang punya salju. Lalu digambarkan di sana banyak burung-burung pada mati, burung pada mati kedinginan. Bahkan digambar apa ada serigala yang mati kedinginan, enggak kuat, enggak ada perlindungan. Lah kalau kita memberikan perlindungan buat burung, buat apa dari musim dingin seperti ini, atau kucing atau apa begitu, maka atas kalian ada ajr. Entah itu memberi makan, entah memberi minum, entah memberikan perlindungan kepada mereka karena kepanasan atau kedinginan, maka di sana ada pahala yang Allah berikan. Bahkan bisa jadi menjadikan sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Fa inna laki fi dzalika ajran 'adzim apa indallahi azza wa jal. Wa hadza wa hunna bahaim fakafil adami. Kalau yang seperti itu dilakukan pada binatang saja, itu menjadikan Allah akan memberikan apa? Ampunan pada kita. Lah bagaimana kalau itu kita lakukan kepada adami, kepada manusia, baik yang beriman atau yang kafir? Kalau kita memberikan kebaikan pada mereka, memberikan minum, memberikan makan ketika mereka kelaparan, memberikan minum ketika mereka kehausan, maka ini ada satu perbuatan yang luar biasa. Di negeri Arab itu ada kebiasaan orang dari zaman dahulu kala itu menyediakan air minum di luar. Kalau zaman dulu pakainya tempat air girbah yang dari apa kulit dicantolkan di luar rumah. Siapa-siapa yang haus, silahkan minum. Kalau di zaman 20-30 tahun yang lalu, seringkali didapati tangki air sebesar ini mungkin, sebelah meja ini, di depan rumah, itu ada kerannya, disediakan gelas. Khawatir kalau ada orang kehausan, maka disediakan minum. Setelah zaman itu, sudah mulai listrik, orang sediakan kayak tempat, orang penyebar rot, tempat minum, jadi kayak lemari es, tapi pendingin saja, fungsinya buat air, pendingin air. Jadi sudah dihubungkan dengan tangki air, terus masukkan situ jadi nanya air es, air dingin. Itu taruh di luar. Siapapun yang lewat, maka silahkan ambil. Zaman sekarang, sudah lebih dari itu lagi. Rata-rata sudah meletakkan di masjid-masjid atau depan masjid, botol-botol aqua, taruh di alat pendingin, siapa saja silahkan minum. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan minum kepada manusia. Lah, sesungguhnya di tempat kita zaman dulu ada yang seperti itu, yang sekarang sudah hilang. Budaya ini sudah hilang. Yang saya tahu, zaman saya kecil di beberapa tempat rumah itu ada kayak kendi sebutnya ya, yang terbuat dari tanah, terus diisi air. Ada tempat buang tempat air keluar itu buat orang minum yang merasa kehausan. Ada jaminan orang kehausan tuh ada yang buat dia minum di jalanan. Di zaman sekarang orang kehausan kebingungan, harus dia mengeluarkan uang untuk beli. Nah, walhasil, kalau kita lakukan, kata Syekh, kepada Bani Adam, maka tentunya lebih besar pahalanya. Idza ahsanta ila adamiyin kana ashaddu akthar ajran. Maka kalau kalian lakukan perbuatan itu kepada Bani Adam, maka tentu pahalanya akan lebih besar dari itu. Akan lebih banyak pahalanya. Akan menjadikan Allah lebih ridha atas apa yang kita perbuat. Walihada kala Nabi alaihi salatu wasalam, man saqa musliman ala dha'man saqahu Allahu min rahiqil mahtum. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, barang siapa yang memberi minum seorang muslim dalam keadaan dia kehausan, maka Allah akan memberikan minum padanya ar-rahiqil mahtum. Apa itu rahiqil mahtum? Khamr yang ada di sorga. Khamr yang Allah halalkan. Khamr yang rasanya enak, tidak memabukkan. Bahkan setelah minum akan ada bau misk setelah itu. Akhirnya itu akan berbekas bau misik setelah minum rahiqil mahtum. Ini adalah pahala yang Allah berikan kepada seseorang yang memberikan minum seorang muslim yang sedang kehausan. Bayangkan, hanya karena memberi minum. Oleh karena itu, banyak orang berlomba-lomba ketika musim haji, kalau Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah memberikan rezeki kepada antum haji. Antum bisa lihat bagaimana tujar orang-orang kaya di sana berlomba-lomba memberikan minum pada orang haji, hujjat. Padahal pemerintah sendiri sudah menyediakan air di sepanjang jalan. Orang haji itu sudah disediakan tempat-tempat air minum yang dingin. Yani law kana waladaka saghir waqafa indal barada yaqul laka isqini ma'an wa asqaytahu wa huwa dham'an wa huwa dham'an faqad sakaita musliman 'ala dham'a. Kalau kamu melihat anakmu atau kalau santri melihat temannya atau melihat adik kelasnya sedang kehausan lalu minta air karena barat yang tadi saya ceritakan itu agak tinggi. Kalau anakmu sedang minta air tempatnya tinggi, airnya enggak bisa ambil sendiri, lalu kamu ambilkan air itu, kamu berikan kepada si anak kecil ini, kamu berikan minum anakmu yang kamu beri minum dalam keadaan kehausan, kata Syekh, ini juga termasuk kamu sedang memberikan seorang muslim yang sedang kehausan. Fa inna Allah yasqika min rahiqil mahtum. Kalau ini kamu lakukan, kamu sadari sedang memberikan minum si muslim, walaupun itu anakmu, sudah menjadi kewajibanmu. Kalau kamu sadari seperti ini, Allah akan memberikan kamu minum dengan rahiqil mahtum kelak di surga. Alangkah murahnya Allah kepada kita. Kecil perbuatannya dan kita merasa ini tanggung jawab saya, anak saya. Lah kalau enggak saya yang kasih minum itu siapa? Ternyata Syekh menerangkan ini bisa masuk dalam hadis memberi makan si apa memberi minum si muslim. Dengan demikian pula kalau kalian memberi anak kalian makan termasuk dalam hal berbuat baik memberi makan anak apa muslim. Ajrun kathir walillahil hamd. Artinya kita akan mendapatkan pahala yang besar dan kepada Allah kita bersyukur atas ini. Ghanaim. Walakin aynal qabil li hadzal ghanaim? Aynal ladzi yakhlis an-niyyah wa yahtasib al-ajr 'ala Allah azza wa jalla? Ini luar biasa pahalanya. Lah, kesempatan kita memperoleh pahala yang besar ini, siapakah yang punya kesadaran untuk mengambil kesempatan ini? Dengan niyah as-salihah, hatta taddakhir laka indallahi dakhran yaumil qiyamah. Siapa yang punya kesadaran ketika memberi minum dengan ikhlas, meyakini bahwa di balik perbuatan saya ini ada pahala telah menanti dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sekedar memberi minum terus selesai, enggak ada pikiran apa-apa. Tapi kita berikan minum, ingat bahwa dengan memberi minum ini ada ajr di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh ingin mengingatkan kita, fakam min amalin saghir asbaha biniyah kabiran, fakam min amalin saghirin fa asbaha biniyah kabiran. Berapa banyak amal yang kecil, karena kamu lakukan dengan niat, maka jadilah apa? Memperoleh pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalannya kecil. Ringan. Mungkin kamu enggak menganggap ini adalah amalan apa amalan yang akan menjadikan kalian terbebas dari api neraka. Tetapi karena dengan ikhlas maka ternyata amalan kecil itu dibalasi oleh Allah besar. Wa kam min amalin kabirin asbaha bil ghaflah saghiran. dan berapa banyak amalan besar. Karena lalai, menjadi enggak ada artinya amalan itu. Amalan sholat yang didirikan tanpa niat, enggak ada maknanya. Amalan jihad yang diiringi dengan niatan apa? Ingin menunjukkan kehebatan dirinya, enggak ada manfaatnya. Sedekah, membuat masjid atau membangun ma'had, tapi tidak diiringi dengan apa? Keikhlasan, maka menjadi kerdil amalan itu. Oleh karena itu, ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, yang perlu kita ambil pelajaran dalam hadis ini, bahwa ternyata banyak sekali amalan kebajikan itu, walaupun cuma sekedar memberi minum kepada hewan-hewan, ternyata itu dapat ajar, entah itu hewan liar ataupun hewan ternak. Memberi makan juga demikian. Yang kedua, jangan anggap, jangan sampai kita menganggap bahwa amalan yang kecil itu tidak berarti. Di dalam hadis menunjukkan amalan yang kita anggap kecil ternyata menjadi sebab dia terbebas dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, kepahaman kepada kita mencari kesempatan atau peluang dari apa amalan-amalan soleh, dan peluang kita memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.